Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah yang kita sangat yakin sekarang sedang melihat, mendengar dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita. Dia Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Perkasa, selalu hidup dan mengurus makhluknya dan tidak ada sekutu bersamai dalam setiap kegiatannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini sebagai makhluk dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka jadikan kalimat ini selalu yang terucapkan dari lidah kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sesuai yang Allah inginkan dan Allah perintahkan. Dengan harapan tentu Allah akan membalas kita 10 kali tambahan karunia-Nya sebagaimana telah Ia janjikan dan Ia tidak akan mungkin memungkiri janjinya. Karena Dia telah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pungkiri janjinya. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian Minhajul Muslim dan kita masih di bab adab dan sekarang kita masuk ke adab setelah membahas pasal kelima adab terhadap diri sendiri, kita masuk ke bab atau pasal keenam adab terhadap sesama makhluk. Dan dalam pasal keenam ini banyak sekali bahasannya dan yang paling pertama dibahas poin A adalah adab terhadap kedua orang tua. Sudah tidak asing lagi bagi setiap muslim, terutama yang sudah belajar agama, mengetahui dan menyadari, serta pasti dia akan menjaga sebaik-baiknya hubungan dia dengan kedua orang tuanya. Baik orang tua itu dalam keadaan kafir, fasik, atau beriman. Ada orang subhanallah diuji oleh sang pencipta Allah di orang tuanya. Dia temukan orang tuanya fasik atau kafir. Fasik artinya jauh dari agama. Enggak sholat, enggak tutup aurat, suka berbuat kejahatan. Ada di antara ikhwan yang datang mengeluh dengan saya begitu. Sampai ada di antara mereka membahasakan kepada saya, semoga Allah selesaikan permasalahan mereka. Ibunya sudah sangat tua, umur 60-70 tahun, tapi masih suka keluar malam, masih suka melakukan hal-hal yang haram, durhaka sama suaminya atau ayahnya anak-anak ini, dan seterusnya. Mereka aja semua sudah berumur, bahkan sudah punya cucu. Tapi ada orang diuji begitu, subhanallah. Hanya saja, durhakanya orang tua kepada sang pencipta Allah tidak menggugurkan kewajiban bakti kita sebagai anak. Kita lahir, ayah kita, ibu kita, bagaimanapun keadaannya, mereka statusnya orang tua. Dan punya hak syar'i dari kita sebagai anak. Sebagaimana mereka juga harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Kita juga punya hak pada saat kecil diberi nama yang baik, diakikahkan, ya. Kemudian dipandu kepada jalan-jalan yang benar. Kalau mereka lalai, berarti itu dosa mereka dengan Allah. Tidak boleh kita menilai kesalahan orang tua kita dalam mendidik kita atau memberikan hak kita, berarti kita juga boleh balas. Contoh banyak yang mengatakan di pengajian, Ustaz, saya dari kecil ibu saya enggak ngurus. Ditaruh di pinggir jalan, hilang. Sekarang begitu saya sudah berhasil, ibu saya baru datang ngaku kalau dia ibunya. Ini, atau itu ibu saya. Ataupun ayahnya juga seperti itu. Maka apakah gugur bakti saya? Saya mengatakan sama sekali tidak. Tidak ada hubungannya sama sekali. Setiap orang akan menanggung konsekuensi dari kewajiban yang telah Allah bebankan kepada dia. Jangan balas orang yang ghibah kita balas dengan ghibah. Orang yang fitnah balas dengan fitnah. Sepasangan kita selingkuh balas dengan selingkuh. Berarti semuanya akan dihukum. Gitu kan? Sama orang tua kita tidak urus kita berarti kita juga balas dengan tidak berbakti sama mereka. Ini keliru. Enggak boleh. Teman-teman sekalian, Allah dengan kemahamurahannya menjadikan orang tua ini sebagai pintu surga. Pintu surga. Mudah sekali. Senyum dengan mereka, ramah dengan mereka, penuhi kebutuhannya, cari keriduannya. Sampai jelas sekali sabda Nabi SAW, ridhonya Allah berada di ridho kedua orang tua. Artinya kalau mereka sudah ridho dengan kita, selesai urusannya. Saya sering praktikin teman-teman sekalian, Alhamdulillah Allah masih karuniai ayah saya hidup. Dan hampir setiap saat kalau saya lagi hadapin masalah apapun, telepon ke beliau saja, saya cuma bilang, saya panggil Abah, Abah doakan. Begitu dia bilang, dalam bahasa Arab, beliau sering ucapkan, jazahullah khair, semoga Allah mudahkan urusanmu nak, semoga selesai permasalahan. Begitu tutup telepon, selesai urusan saya. Saya sangat yakin semuanya selesai, dan memang betul, selesai. Hanya dengan doa mereka. Dan bahkan sampai ulama mengatakan, doa orang tua, ya, untuk anak, walaupun kondisi orang tua itu fasik, jauh dari agama, asal dia bukan orang yang berbuat, yang mengundang murkahnya Allah, seperti berbuat syirik, misalnya berbuat syirik, dia hanya orang yang lalai. Jangan kita anggap remeh, oh ayah saya sholatnya masih belum di masjid, ibu saya masih belum pakai jilbab, kayaknya enggak usah saya minta doanya, keliru. Karena ada satu benang merah di sini, kalau orang tua berdoa untuk anaknya diijabah. Itu sabda Nabi SAW, mau dia dalam keadaan fasik atau tidak. Makanya kata Nabi SAW, termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang tua untuk anaknya. Da'watul walid liwaladih. Doa orang tua kepada anak. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih khusus adalah doa ayah dalam hadis ini. Doa ayah, da'watul walid liwaladih. Walaupun ibu mulia tentunya, nanti akan kita jelaskan masalah itu. Dalam hal khidmah, pernah saya jelaskan ibu harus didahulukan. Tapi jangan sampai gara-gara kita salah faham, akhirnya kita tidak berbakti pada ayah kita. Menganggap remeh mereka. Ada seseorang teman-teman sekalian dari ulama salaf dulu menangis pada saat meninggal salah satu dari orang tuanya. Murid-muridnya tanya, dalam majelis, hampir setiap mulai majelis, nangis lagi. Ditanya, kenapa syekh, kenapa imam, ada apa kok nangis? Dia bilang, orang tua saya sudah meninggal satu. Kata murid-muridnya, semua kami alami itu. Kenapa Anda begitu sedih? Dan lagian Allah masih biarkan satu. Masih ada, Anda bisa berbakti. Kata dia apa? Bagaimana saya tidak menangis sementara setengah pintu surga sudah ditutup, tertutup buat saya. Dengan meninggalnya satu ini, setengah sudah tertutup. Tinggal setengah sekarang. Dan bagaimana lapangnya seseorang untuk masuk ke satu ruangan kalau dua pintu dibuka, dengan kalau cuma satu pintu yang terbuka. Maka itu orang tua pintu surga. Di rumah kita ada surga, teman-teman sekalian. Ada surga. Seorang istri bisa mengejar surga dari suaminya. Suami bisa kejar surga dari istrinya. Orang tua dari anaknya. Anak dari orang tua. Itu lingkup yang Allah buat kepada kita. Kendaraan yang paling mudah sebenarnya. Sisanya di luar rumah itu adalah tambahan. Kenapa banyak orang di antara kita, teman-teman, tidak mau peduli masalah ini? Saya kasih contoh. Betapa gembiranya dia kalau sahabat dekatnya telepon. Atau mungkin kekasihnya yang dia sudah nikahi tentunya. Kita bicara yang halal pun, istri atau suaminya, telepon dia bahagia. Tapi begitu ibunya telepon, ayahnya telepon, mukanya cemberut. Berharap telepon itu mati dan diangkat. Nanti alasan sibuk kerja, nanti alasan sibuk seperti ini dan itu. Kenapa? Karena orang tua saya tidak berpendidikan. Kalau dia ngomong-ngomongannya masih bahasa kampung. Karena mungkin ya orang tua saya sudah sangat tua, permintaannya banyak. Kalau ngomong selalu lama, ya akhi, biar 24 jam ibu dan ayah antum telepon terima. Tinggalkan semua kegiatan lain. Itu jauh lebih mulia. Ridhonya sang pencipta di langit, itu datang gara-gara ridhonya mereka. Saya punya teman dekat di Madinah, Dr. Muhammad Rahili. Semoga Allah jaga beliau, sekarang jadi dosen di Islamic University di sana. Di tempat kampus dulu kami kuliah. Selalu mumtaz kalau lulus. Cum laude terus. Anaknya kalau ngobrol memang ilmunya Masya Allah luas. Adik Dr. Sulaiman Rahili yang biasa datang ke Indonesia. Tapi saya sempat tanya dia, ya akhi, apa kira-kira rahasia menurut kamu yang membuat selalu nilaimu bagus? Karena dia tingkat 4 kuliah, waktu itu saya tingkat 1 kuliah, selisih 3 tahun. Tapi anaknya selalu lulus, dan kalau ujian itu, orang semua sibuk menghafal dari seminggu sebelum ujian. Dia besok ujian, dia datang sama temannya satu orang Sudan, bawa satu buku tulis kecil, berisi rangkuman dari pelajaran besok ujian, dia cuma ngobrol berdua, satu jam, dua jam, selesai. Udah besok ujian, nilainya bagus. Yang lain orang duduk menghafal dengan susah payah, dia enggak. Gitu. Apa rahasianya, akhi? Dia bilang, saya tidak pernah sia-siakan ibu dan ayah saya. Setiap kali saya mau keluar, mau kuliah, mau keluar rumah, mau belajar, mau ujian, selalu datang, cium tangan mereka dan katakan, ibu, ayah, doain saya. Begitu mereka bilang, nak, mudah-mudahan kamu lulus. Udah, saya sudah sangat yakin. Dan betul, pada saat datang tulis ujian itu seperti datang sendiri itu jawaban. Dia langsung bisa jawab sendiri, dia bilang, saya rasakan itu manfaatnya. Dan banyak sekali poin-poin yang berhubungan dengan ini yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Karena di Jakarta ini banyak di antara kita pendatang dari luar kota Jakarta. Tidak pernah telepon orang tuanya, tidak pernah tanya kabarnya. Ah gampang, ibu saya kalau tidak ditelepon juga tidak marah kok. Ayah saya juga kalau ditelepon, tidak ditelepon tidak marah. Betul, justru karena sayangnya mereka, mereka tidak pernah marah sama kita. Tidak pernah mau marah, tapi mereka berharap ada telepon sekali saja masuk dari anaknya. Kadang-kadang kalau antum telepon sekali teman-teman 10 menit saja, maka coba ikuti informasi di kampung antum. Seperti apa ayah dan ibu kita menghebohkan berita telepon kita 10 menit itu. Itu luar biasa. Kenapa kita tidak lakukan ini teman-teman sekalian? Dan saya sudah sering berbagi sebenarnya, pernah kita bahas masalah ini. Bakti dengan orang tua ini luar biasa. Luar biasa. Mumpung mereka hidup, kejar baik-baik. Minimal sehari telepon teman-teman. Jangan lewatkan satu hari kecuali telepon mereka. Pakai stopwatch, 5 menit saja. 3 menit. Sebelum antum bekerja, lagi panasin motor, panasin mobil, telepon mereka. Sudah salam, apa kabar ayah ibu, ada keperluan, ada sesuatu yang bisa saya bantu. Oh enggak ada anak, baik, doain saya ya. Itu saja tiap hari. 1 menit, 2 menit, tutup. Insya Allah itu akan membuka kebutuhan antum sehari-hari. Apa saja teman-teman. Karena memang mereka ini betul-betul perantara yang sangat luar biasa dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Beliau mengatakan adab terhadap kedua orang tua. Seorang muslim percaya akan adanya hak kedua orang tua terhadap dirinya serta kewajiban berbakti, menaati dan berbuat baik terhadap keduanya. Tidak hanya karena mereka berdua menjadi sebab keberadaannya, ini poin pertama. Jadi mereka baik sama kita atau tidak, mereka kafir atau fasik atau beriman, intinya kita ada karena melalui mereka perantaranya. Atau karena mereka telah memberikan perlakuan baik terhadapnya, terlebih lagi kalau selama kecil dia selalu mengurus kita sampai akhirnya besar dan memenuhi kebutuhannya. Tapi juga karena Allah Azza wa Jal, Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia telah menetapkan kewajiban atas anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban berbakti kepada orang tuanya setelah penyebutan kewajiban terhadapnya yang merupakan ibadah kepadanya semata. Tanpa kepada yang selainnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Dan Rabb kalian telah memerintahkan secara mutlak wajib kepada kalian semua, jangan menyembah selain Dia. Sembah artinya tunduk, patuh, cinta dan takut. Tidak perlu takut dan cinta bergantung kepada selain Allah. Dan hendaklah setelahnya kalian berbuat baik pada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Sesempurna-sempurnanya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Berumur lanjut artinya pasti sangat riskan dengan penyakit, dengan kotor, dengan cerewet, ya, dengan lamban. Maka sekali-kali jangan pernah kalian mengatakan kepada keduanya, ah ibu ini, ah ayah ini, cerewet sekali, banyak kebutuhannya. Dan janganlah kalian membentak mereka. Firman Allah 1400 tahun turun ini teman-teman sekalian. Jangan bentak mereka. Dan sebaliknya, ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Kata para ulama, intonasi suaranya lebih kecil. Orang tuanya marah, maka dia tersenyum. Orang tuanya doakan keburukan, dia balas dengan doa kebaikan. Orang tuanya butuh hajat, dia tidak bisa punya apa-apa, maka dia menjanjikan dengan harapan Allah memberi. Dan rendahkanlah diri kalian terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkan, sudah kasih sayang, merendah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua. Sebagaimana mereka berdua mendidik aku di waktu kecil. Kata ulama, satu kali didikan saja, misal pada saat kita memasukkan tangan kita kotor di mulut, ibu dan ayah kita menahannya, sudah cukup antum harus balas seumur hidup. Atau mungkin kita sempat memegang benda yang berbahaya lalu dipindahkan oleh orang tua kita, sudah cukup itu untuk berbakti seumur hidup. Dan seterusnya. Ya. Tidak ada alasan untuk menolak itu. Tentu di sini cukup banyak kisah-kisah yang pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, di antara para ulama kita. Ada yang lagi pengajian di Jeddah, kemudian ditelepon oleh ayahnya pesan kambing, masih ingat? Nah, cuma 3 orang. Allahu a'lam. Ayahnya telepon dari Qasim, lagi pengajian, speakernya dimatiin sama dia. Dilihat telepon, ayahnya yang telepon, kemudian diangkat. Iya ayah, ayahnya kebetulan orang badui di padang pasir, gak ngerti apa-apa. Teriak-teriak, dia gak tahu kalau anaknya lagi isi pengajian. Anaknya ini ulama besar di Saudi. Nah, saya mau undang teman-teman saya butuh 5 ekor kambing. Baik ayah. Dia gak tanya, ayah butuh kapan, ya kambingnya untuk apa, gitu kan. Nanti saya transfer uang, enggak. Baik ayah, ada yang lain? Enggak ada. Udah, ditutup telepon. Dia bilang, maaf jemaah, ayah saya lagi butuh sama saya. Dia gak ceritain sama jemaahnya kalau ayahnya pesan kambing segala macam, enggak. Dia tutup pengajian, dia pergi ke tempat penjualan kambing, beli 5 ekor kambing, dia sewa mobil pick up, dinaikin 5 ekor kambing, dia setir sendiri 1000 kilometer. Dari sini ke Surabaya, lebih jauh lagi. Setir mobil sampai ke sana, ketemu sama ayahnya, salaman ayah, ini pesanannya. Kira-kira kalau kita teman-teman sekalian, iya ayah nanti saya transfer, gampang. Ayah beli aja sendiri. Beda sekali. Ada seseorang di antara mereka ditelepon sama ibunya. Ini kisah-kisah ulama di Saudi di zaman kita masih hidup mereka. Ditelepon sama ibunya lagi pengajian. Dimatiin speaker sama dia. Supaya ibunya gak tahu kalau lagi pengajian. Sebentar saya mau terima telepon ibu saya. Assalamualaikum ibu, waalaikumsalam. Nak, ibu lagi kangen mau duduk makan sama-sama. Baik ibu, saya datang sebentar lagi. Tutup telepon. Jemaah, ibu saya lagi butuh sama saya. Duduk, tutup majelisnya, keluar. Beli makanan, duduk berdua sama ibunya makan. Ribuan jemaah ditinggalin sama dia. Ini. Karena isi pengajian untuk antum sunnah. Tapi kalau untuk ibu yang panggil wajib. Ini tuh. Walaupun ini pahalanya besar, tapi itu lebih besar. Itu ikan paus, ini ikan teri. Banyak orang begitu tidak paham. Sholat malam khusyuk, tapi subuhnya kehilangan. Dapat ikan teri, ikan paus lepas. Gitu kan. Gimana caranya? Rajin puasa Senin Kamis, Ramadannya bolong-bolong. Gak mungkin ini. Maka harusnya teman-teman harus difahami masalah seperti ini. Harus, orang tua itu luar biasa. Subhanallah, ada banyak orang yang pergi haji, seperti sekarang musim haji, menggendong orang tuanya. Allah berikan kekuatan. Allah berikan kekuatan. Dan orang tua itu teman-teman sekalian sangat bangga dengan anaknya, bangga dengan kita. Kadang-kadang saya cuma buat sesuatu yang kecil untuk ayah saya, kalau datang saya bukain pintu mobil, lalu saya biarkan beliau naik, habis saya naik beliau tutup. Saya cuma niat memang mengkhidmat dengan ayah saya. Apa saja saya bisa lakukan. Sampai pernah ayah saya bilang, sudah enggak usah. Saya bilang, jangan, Abah tolak. Karena ini kesempatan saya cari pahala. Biarkan saya lakukan apa saja. Maka beliau mengerti gitu. Ternyata itu diceritain sama temannya semua. Banyak orang tahu kalau memang saya pernah lakukan. Padahal tidak niat untuk diceritain. Tapi mereka sangat bangga dengan perbuatan anaknya gitu. Ya. Jangan anggap remeh teman-teman orang tua kita. Walaupun beliau-beliau ngomong, tidak jelas omongannya, karena jenjang pendidikan, karena bahasanya tercampur dengan bahasa kampung, tetap dengar. Patuhi teman-teman sekalian. Dalam firman yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan surah Luqman ayat 14. A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia, wajib atas mereka, berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah, dan menyapinya selama 2 tahun. Ini sapian yang normal, ya, yang diperintahkan dalam agama. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Lalu Allah hubungkan antara bersyukur, berterima kasih karena kita ada di muka bumi ini sama Allah, dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadamu, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki tentang masalah pelayanan kedua orang tua. Jadi terjemahan ibu bapakmu atau bapak ibumu sama saja. Karena dalam ayat tadi surah Luqman dan surah Isra sebenarnya biwalidaik. Ya. Jadi kedua orang tua, bisa berarti bapak ibu atau ibu bapak. Ya. Seorang bertanya, man ahakku bihusni suhbati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuk. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5971 dan Imam Muslim 2548. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan baktiku? Ini terjemahan sebenarnya ya. Kalau yang saya terjemahkan husni suhbah, itu terjemahannya adalah pelayanan. Menemani. Siapa yang paling layak saya temani? Siapa yang paling layak saya layani? Maka Nabi SAW mengatakan ibumu. Lalu laki-laki bertanya lagi, kemudian siapa? Belum menjawab ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Sampai tiga kali. Kemudian yang keempat, lalu siapa? Kata Nabi SAW adalah ayahmu. Tentu di sini teman-teman sekalian, saya sudah pernah jelaskan dalam berbakti kita harus samakan antara ibu sama ayah. Tetapi pelayanan, kalau ibu kita bilang tolong ambilin air nak, ayah kita juga bilang ibu kita, kita dahulukan. Tapi bukan berarti haknya ayah di bawah ini. Saya sudah pernah jelaskan teman-teman, karena penisbatan nama hanya boleh kepada ayah. Walaupun ayah kita orang buruk. Abu Jahal siapa yang tidak kenal teman-teman sekalian? Musuh Allah, musuh agama ini. Bahkan Nabi SAW berikan gelar Fir'aunnya umat ini. Anaknya dia namanya Ikrimah. Dulu sama-sama ayahnya, benci sekali. Benci sekali Islam. Tapi setelah dapat hidayah dalam Islam teman-teman sekalian, tetap namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Padahal ini musuh Allah ini, meninggal dalam keadaan kafir. Gak dihapus nisbat namanya. Bagaimana kalau ayah kita orang Muslim? Gak boleh kita tidak berbakti. Tapi kita baik santun sama mereka. Ya. Makanya perlu digarisbawahi. Tentu juga ibu masuk di dalam pelayanan. Tapi penisbatan nama tidak boleh. Orang kalau mau izin keluar rumah, kalau satu rumah harus izin sama ayahnya. Dan tidak ada pernikahan anak perempuan kecuali izin walinya atau ayahnya. Walaupun ibunya setuju 1000 kali, kalau ayahnya tidak setuju gak bisa. Ini perlu digarisbawahi. Dalam sabda Nabi SAW yang lain, riwayat Bukhari 2408 dan Imam Muslim 5903, beliau SAW bersabda, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat, wa mana'a wahat, wa wa'dal banat, wa kariha lakum qila wa qal, wa kathratas su'al, wa idha'atal mal. Ada wasiat penting di sini, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Jadi di sini walaupun ibu kita itu mungkin tadi saya bilang jenjang pendidikannya kurang, mungkin orangnya sedikit tegas, mungkin tetap harus bakti. Sabar hadapi mereka, gitu kan. Sambil kita doakan. Tidak memberi kepada yang membutuhkan. Wamana awahat, maksudnya di sini tidak memberi kepada yang membutuhkan. Ini terjemahan perlu diperbaiki. Ya. Tidak memberi kepada ya, orang-orang yang tidak menahan pemberian kepada orang yang membutuhkan. Tidak menahan pemberian kepada orang yang membutuhkan, itu terjemahan yang lebih tepat. Jadi kalau ada orang minta, mau dia kaya, mau dia miskin, pokoknya minta jangan ditolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang lain, kalau seseorang di atas tunggangannya meminta kepada kalian, maka berilah, karena kalian lebih mulia daripada ini. Sudah tahu juga hadis Bukhari tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi usahakan kalau ada orang mengulurkan tangan, jangan tolak, kasih. Kemudian, wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Ini sama kalau zaman kita sekarang tidak boleh menggugurkan kandungan, ya. Aborsi. Kemudian, wakariha kila wakal, dan Allah membenci ucapan-ucapan yang tidak jelas sumber dan kebenarannya pada kalian. Semua gosip tanpa memastikan diikuti, ya, disebarkan. Ini dilarang. Kemudian juga wakathratas su'al, dan banyak bertanya. Kalau orang bertanya teman-teman sekalian pada hal yang dia butuhkan, ada manfaatnya, karena dia butuh, dia harus tahu alamat jalanan, ilmu pengetahuan yang sedang dijelaskan, tentang hak dan kewajiban kalau dia kerja di sebuah lembaga, maka itu gak ada masalah. Tapi ada orang enggak. apa saja yang dilihat dari seseorang pasti ditanya. Kenapa kau pakai kopiah hitam? Kenapa kau pakai kopiah haji? Kenapa pakai baju itu? Kenapa motormu kau pilih merek ini? Ya akhi, biarin orang mau pilih apa. Hah? Kenapa campurin urusannya orang itu? Kalau ada urusannya sama kita, lain. Saya jual produk ini, mau beli enggak? Saya lihat tadi Anda pakai itu. Tidak ada masalah. Tapi semua orang ditanya apapun berhubungan sama dia ini enggak perlu. Ini namanya qil wa qal dalam bahasa Arab. Nabi SAW melarang itu. Wa kathratu su'al, dan banyak bertanya-tanya, tidak ada perlunya. Ya. Kemudian wa ida'atil mal, dan menyia-nyiakan harta, maksudnya meneretakkan pada tempat yang tidak benar. Saksi bahasan kita potongan, saksi bahasan kita potongan pertama hadis tentang durhaka kepada ibu. Tentu di sini tidak disebutkannya ayah bukan berarti ayah boleh didurhakai, tapi Nabi SAW terkadang menyebutkan hadis sesuai dengan keadaan orang yang bertanya di hadapannya, ya. Jadi ada orang yang datang rupanya emosional, maka waktu dia minta nasihat, kata Nabi, jangan kau marah. Ada orang yang datang mungkin dia punya harta banyak, dia mau sedekah tapi dia bingung, Nabi SAW ajarkan masalah sedekah. Ada orang yang dilarang riba, ada orang yang disinggung masalah curi, tergantung keadaan orang yang bertanya. Jadi bukan berarti Nabi SAW cuma menjelaskan, misalnya dalam sebuah hadis menjelaskan riba berarti Nabi bolehkan yang lainnya, tidak. Kebetulan orang itu lebih perlu tentang apa yang dia harus nasihati itu. Kan gitu. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 6919 dan Imam Muslim nomor 87. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, qalu ya bala ya Rasulullah, qala al isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa wa qala ala wa qawluz zuri wa syahadatuz zur ala wa qawluz zuri wa syahadatuz zur fama zala yakuluha hatta qala Abu Bakrata qultu laitahu sakat. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar atau induk dosa besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah, kami mau tahu induk dosa besar supaya jangan kami terjerumus. Maka beliau berkata, yang pertama mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah berarti berbuat syirik. Yang mempertahankan Allah dengan makhluknya. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Pada saat itu beliau sedang bersandar, lalu beliau duduk. Kemudian beliau melanjutkan, ingatlah dan perkataan dusta serta persaksian palsu. Ingatlah perkataan dusta serta persaksian palsu. Beliau terus mengulang-ulangnya sampai Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, bergumam, mudah-mudahan atau andai saja Rasulullah diam. Karena beliau ulangi terus itu. Kita bayangkan teman-teman, kalau dalam majelis kita ini, saya cuma ulangi, jangan dusta, berbahaya, jangan dusta, berbahaya. Bengkak juga telinga kita ini. Ya. Karena luar biasa bobotnya kalimat itu diulang-ulangi. Nabi SAW ulangi terus sampai sahabat di sini bergumam, maksudnya, aduh ini berat sekali nih. Nabi ingatkan terus, jangan dusta dan kesaksian palsu, hati-hati, berbahaya, merusak semuanya. Gitu kan. Sebagian ulama mengatakan, di sini saking bahayanya dusta dan persaksian palsu sampai Nabi SAW lagi duduk, lagi berbaring sambil duduk, menasihati masalah itu. Mungkin teman-teman bilang, bagaimana sih sebenarnya contohnya, banyak contohnya ini. Kalau misalnya antum lagi jalan sama seseorang, ini sering terjadi kalau orang rumah tangga misalnya. Kemudian si perempuan ini mau jalan sama temannya, supaya suaminya enggak tahu, dia bilang sama temannya, kalau nanti istri saya telepon bilang saya di rumahmu ya. Maka dia bilang, baiklah, karena persahabatan, ini persahabatan kepada neraka. Ya. Lalu kemudian suaminya, si A sama si B sudah sepakat, si suami si A telepon, ada istri saya sana, oh ada, mana, oh lagi mengaji. Lagi sholat, lagi di kamar mandi, dusta. Padahal lagi pergi jalan-jalan sama temannya. Atau berbahaya mungkin berzina sama laki-laki lain. Begitu pula sebaliknya, banyak laki-laki begitu. Oh saya mau ke rumahnya fulan, habis itu telepon temannya. Saya akan ke sana ya. Nanti kalau misalnya istri saya telepon bilang saya di sana. Oh iya ada di sini, lagi duduk nih, lagi ngobrol segala macam. Bohong. Gak boleh teman-teman. Persaksian palsu semua ini gak boleh. Dan masuk dalam segala hal. Jangan buka pintu itu. Seorang mukmin jujur dalam kehidupannya. Semoga Allah maafkan tentu apapun yang pernah terjadi, kalaupun ada seseorang yang dari kita pernah melanggar, karena ini pelanggaran yang sangat besar. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, dan ini lafadz Imam Muslim nomor 1510. Dalam sabda beliau yang lain sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Seorang anak tidaklah dapat membalas jasa orang tuanya kecuali apabila ia mendapatinya sebagai budak, lalu ia membelinya, kemudian memerdekakannya. Artinya jasanya orang tua sangat luar biasa, besar sekali, besar sekali. Dan tentu saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, agar kita mendapatkan anak-anak yang berbakti dengan kita sebagai orang tua, ataupun walaupun kita belum menikah, teman-teman mungkin masih ada yang belum menikah, maka tetap saja usahakan bakti dengan orang tua. Karena sabda Nabi SAW berlaku, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Nah, jadi itu kata kuncinya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5970. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, amal apa yang paling dicintai Allah yang Maha Tinggi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Sampai ulama mengatakan bakti dengan orang tua didahulukan daripada jihad. Ya. Ada seseorang pernah datang kepada Hasan Basri dan berkata, wahai imam, saya punya ayah yang sangat tua, sakit parah, stroke di atas ranjang. Setiap buang air besar, buang air kecil, saya selalu tampung dengan tangan saya. Enggak ada rasa jijik sama sekali. Sekarang sudah mungkin 20 tahun saya urus dia. Sampai saya mandikan dan tidak rasa jijik. Pertanyaan saya, apakah saya sudah balas jasa ayah saya? Ayahnya ini, stroke. Kata Hasan Basri, sama sekali belum. Belum ada yang kau balas. Hai imam, 20 tahun ngurus kotoran, kencing, buang air besar di telapak tangan. Dan saya sama sekali tidak merasa jijik, belum saya balas. Kata Hasan Basri, belum. Karena dulu, waktu kau kecil, ayahmu membersihkanmu, berharap kau jadi pemimpin. Kalau sekarang kau bersihkan ayahmu berharap kapan dia mati dan engkau berhenti bertugas. Kalau ayah kita dulu cebokin kita, mandiin kita, berharap kita jadi tokoh masyarakat. Kalau kita, aduh ini orang tua, kapan matinya nih. Itu perkataan Hasan Basri rahimahullah. Bagaimana beliau menggambarkan masalah itu. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Kemudian dalam riwayat lain, suatu ketika seorang laki-laki menghampiri beliau dan meminta izin untuk jihad. Seorang anak muda datang kepada Nabi SAW, itu dalam hadis Bukhari nomor 3004 dan Imam Muslim 2549. Ya Rasulullah, izinkan aku berjihad. Karena dalam beberapa riwayat lain dikatakan umurnya anak ini sekitar 16 tahun, masih sangat muda. Lalu Nabi SAW bertanya, ahayyun walidaka? Qala na'am. Qala fafihima fajahid. Apakah kedua orang tua masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Lalu beliau bersabda, kalau begitu berjihadlah dengan berbakti pada keduanya. Jadi teman-teman sekalian, tidak boleh juga disalahfahami tentang masalah poin ini ya. Masalah izin kepada kedua orang tua. Karena banyak sahabat-sahabat Nabi yang tidak disampaikan Nabi SAW seperti ini. Mereka kalau mau pergi jihad seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Banyak sahabat-sahabat yang orang tuanya masih dalam keadaan hidup. Tapi waktu jihad, Nabi SAW izinkan mereka pergi jihad. Mereka pun pada saat masa, tentu di sini beberapa sahabat, tadi mungkin sahabat yang saya sebutkan namanya ada yang meninggal, orang tuanya masih belum perintah jihad, seperti Abu Talib meninggal waktu fase Mekah. Tapi seperti Abu Bakar ayahnya masih ada. Tapi masih dalam keadaan kufur ya, Abi Quhafah, itu masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Gitu kan. Tapi yang jelas Nabi SAW tidak setiap sahabat datang disuruh bakti sama orang tuanya baru pergi jihad. Cuman keadaan anak muda ini masih sangat muda, umurnya 16 tahun. Dan ternyata ada beberapa riwayat lain, kemungkinan kejadian anak muda ini, ada orang tua yang datang mengeluh kepada Nabi SAW sambil berkata, ya Rasulullah, anak saya ini masih muda. Dan kami membutuhkannya, saya sama istri saya sudah tua. Dia izin mau jihad. Maka Nabi SAW panggil anak muda tersebut lalu bertanya, bukankah ini udah orang tuamu? Dia bilang, iya. Baik, berbaktilah pada keduanya. Ada kisah yang memilukan sekaligus menambah keimanan di zaman Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah duduk di majlis dan Umar suka sekali mencari kisah-kisah, kejadian, fenomena yang Allah jadikan di tengah-tengah masyarakatnya. Ada satu orang tua masuk dalam majlis Umar, matanya buta. Sudah tua gitu. Lalu dipikul oleh orang-orang. Kata Umar, siapa orang ini? Kenapa dia buta? Apa masalahnya? Kata orang itu, orang tua itu ngomong, ya Amir Mukminin, semenjak anak saya pergi jihad, mata saya buta. Dia ikut dengan pasukan Anda. Dan saya sangat rindu dengan dia. Dia anak laki-laki saya yang sangat saya sayangi. Kata Umar, siapa namanya anaknya? Si Fulan. Umar langsung kirim surat ke medan perang, suruh si Fulan kembali. Tanpa Umar ceritakan kepada bapak ini, kalau anaknya akan dipanggil. Datanglah anaknya itu dari medan perang kena panggilan Umar bin Khattab dan masuk masjid, kaget anak ini. Karena Umar bin Khattab tahan ayahnya anak ini dari Badui padang pasir untuk tinggal dulu di situ. Setelah berapa hari anaknya tiba. Begitu tiba Umar langsung jemput di pintu. Jangan kau bilang sama ayahmu kalau kamu sudah kembali. Dia bilang, baik Amir Mukminin. Saya panggil kamu karena ayahmu sangat rindu dengan kamu dan kau harus bakti dengannya. Dia bilang, baiklah kalau begitu. Duduklah. Anak muda ini duduk dalam majelis, orang tuanya, ayahnya karena buta jadi enggak tahu. Kata Umar, wahai ayah, bagaimana kalau seandainya anak-anakmu kami panggil pulang? Gitu kan. Tiba-tiba ayah ini menangis terisak-isak. Lalu dia mengatakan, jazakallahu khairan kalau kau panggil dia pulang. Saya sangat merindukannya, saya sangat menginginkannya gitu. Anaknya waktu dengar itu menangis juga, karena abangnya tidak sangka kalau ayahnya sampai seperti itu. Lalu kemudian kata Umar, dikasih isyarat suruh mendekat dengan ayahnya. Begitu tiba di dekatnya, ayahnya langsung bilang, ini mirip dengan kisah Nabi Ya'qub alaihissalam. Saya betul-betul mencium bau anak saya. Padahal anaknya enggak bicara apa-apa, cuma pindah di sebelahnya. Orang semua dalam majelis pada nangis bagaimana pekahnya si ayah ini. Gitu. Maka kemudian Umar pun mengatakan, hai ayah, Allah telah menerima doamu, sesungguhnya anakmu telah pulang dari jihad dan sekarang ada di sebelahmu. Lalu disuruhlah anak tersebut berbakti dengan ayahnya. Jadi subhanallah, orang tua itu sangat peka sebenarnya dengan kita. Cuman mereka kadang-kadang tidak mau membebankan anaknya. Makanya sering saya bahasakan dengan ikhwat dan akhwat. Kadang-kadang banyak orang di antara kita teman-teman, ayah ibunya cuma jadi tempat pelampiasan berkeluh kesah. Tapi pada saat dia lagi senang gak cerita. Ribut rumah tangganya, ada masalahnya baru telepon ayah ibunya. Ayah ibu begini pusingin orang. Sampai orang tuanya gak tidur malam-malam. Harus bagaimana nih, harus bagaimana nih. Ya. Begitu sudah baikan suami istri, gak pernah telepon, gak pernah apa. Sudah tiba-tiba sudah keluar negeri sama-sama, keluar kota sama-sama. Gitu. Ada salah satu kerabat kami begitu. Ya. Telepon ke ayah saya, masalah begini. Saya lihat ayah saya nih, kadang-kadang lagi dengar ceritanya sambil berkerut keningnya beliau. Saya kesian gitu. Setelah saya tanya, ada apa abah? Oh ada begini, begini, begini. Saya coba kasih ide, mungkin begini, mungkin ini, begini, bukan menggurui tapi, iya betul bagus segala macam. Rupanya selama berapa hari ini dipikirin oleh ayah saya jalan keluarnya, gimana masalahnya orang ini. Orang ini sudah enggak telepon nih. Berapa hari kemudian kami dengar orangnya sudah pergi berdua, suami istri, sudah enggak ada masalah. Tadinya telepon-telepon luar biasa ini. Kayak sudah masalah, sudah besar sekali. Maka teman-teman sekalian, kita jangan cerita pada orang tua. Cerita sama orang tua ini membebankan mereka saja. Lebih baik telepon, minta doanya, malah kita pecahkan masalah mereka. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memecahkan permasalahan kita. Ya. Selanjutnya, di dalam hadis yang lain, disebutkan bahwasanya ja'a rajulun minal ansar, faqala ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un min birri abawayya ba'da mautihima aburruhuma bihi? Qala na'am khisalun arba'ah as-salatu 'alayhima wa istighfaru lahumā wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatul rahim allati la rahima laka illa min kibalihia atau min kibalihima, mestinya ya ada mimnya di situ ditambah teman-teman, min kibalihima fa huwa alladhi baqiya 'alayka min birrihima ba'da mautihia atau ba'da mautihima. Seorang laki-laki dari Ansar datang lalu berkata, wahai utusan Allah, masih adakah yang tersisa kewajiban baktiku terhadap kedua orang tuaku yang harus aku lakukan setelah mereka meninggal? Beliau menjawab, ada empat hal yang harus kamu selalu lakukan walaupun orang tuamu sudah meninggal. Mendoakan keduanya, tentu kalau meninggal saja kita lakukan apalagi kalau masih hidup. Mendoakan keduanya, jadi sisipkan di setiap kesempatan antara azan dan iqamah, kebetulan lagi hujan turun, atau apalah kita lagi merasa ada masalah, kita berdoa, selalu sisipkan, Rabbi ghifirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu sisipkan, bisa saja karena doa itu doa kita yang lain diijabah. Doakan mereka. Yang kedua, memohon ampun bagi keduanya. Beda antara mendoakan dan memohon ampun. Kata ulama dipisahkan dalam hadis ini karena memang mendoakan artinya bisa mendoakan keselamatan. Memohon ampun khusus minta agar Allah maafkan kesalahannya. Yang ketiga, melaksanakan janji keduanya. Jadi kalau kita pernah berjanji, baik ayah, ibu, saya akan lakukan ini dan itu. Kalau mereka masih hidup harus kita lakukan. Selama bukan pelanggaran agama. Kalau kita tidak bisa, maka bahasakan, maaf saya enggak bisa jalankan dulu yang saya janjikan. Saya mohon supaya dibatalkan janji itu. Misal kita sudah janji mau kuliah di tempat tertentu, kita janji mau kerja tempat tertentu, kita janji mau datang atau apalah ya, dan tidak bisa, maka batalkan itu. Yang keempat, menghormati teman-teman keduanya dan menyambung tali persaudaraan silaturahim yang tidak ada hubungan rahim denganmu kecuali melalui keduanya. Jadi kita disuruh untuk menghormati teman-teman mereka walaupun teman mereka orang kafir, temannya ibu, temannya ayah. Kalau mereka sudah meninggal, tetap kita datang ke teman-temannya yang biasa beliau-beliau ini datang, sahabat-sahabatnya. Kecuali kata ulama dalam kondisi memang mereka adalah orang-orang yang fasik, yang jahat, penjahat misalnya, maka itu tidak ada hubungannya dengan kita berbakti sama mereka. Tapi kalau mereka orang baik-baik, tetap kita lanjutkan hubungan dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Juga menyambung tali silaturahim, ini yang punya hubungan rahim saja, yang tidak ada hubungan rahim denganmu kecuali melalui keduanya. Maksudnya saudaranya, saudarinya, tantenya mereka, keponakannya, dan seterusnya, ini semua adalah rahim kita. Itulah sisa bakti yang harus kamu lakukan terhadap keduanya setelah mereka berdua meninggal. Tapi teman-teman sekalian, jangan tunggu orang tua kita meninggal, kecuali kalau orang tua kita sudah terlanjur meninggal, baru kita mau melakukan ini. Selama hidup lakukan dulu. Ini kalau sudah meninggal tinggal terputus, terfokus di empat hal. Kalau mereka masih hidup banyak sekali. Hidangkan air kah, belikan pesanan kah, gembirakan hatinya kah pada saat dia lagi sedih, walaupun via telepon. Itu sudah luar biasa baktinya. Dan itu tidak bisa lagi kalau mereka meninggal. Kalau meninggal hanya bisa empat hal ini. Juga perintah yang lain, Nabi SAW tentang masalah bagaimana berbakti kalau kedua orang tua sudah meninggal. Tadi tentu itu hadis yang sebelumnya tentang empat hal itu diriwayatkan Abu Daud nomor 5142. Hadis yang sekarang saya mau bacakan adalah hadis diriwayatkan Imam Muslim nomor 2552. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min abarril bir an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliyahu al-ab." Sesungguhnya di antara sebaik-baik bakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan kerabat dekat ayahnya setelah meninggalnya. Kenapa kerabat ayah disebutkan? Hah? Ada yang tahu? Karena kerabat ayah secara susunan itu lebih dekat daripada kerabat ibu. Secara susunan. Kayak misalnya kalau seorang wanita mau menikah, ayahnya sudah meninggal. Siapa yang pengganti ayahnya? Keluarga ayahnya. Pokoknya wali dari keluarga ayah. Pamannya kah, sepupunya kah. Walaupun dari keluarga ibunya ada. Maka memang sisi yang lain, walaupun keluarga ibu juga harus dibakti, tidak bisa dipisah. Tapi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan. Ya. Ini sebagaimana saya jelaskan tadi awal, bukan berarti disebutkan ibu berarti ayah terlupakan atau bukan berarti ayah disebutkan berarti ibu terlupakan. Dua-duanya kita wajib berbakti. Sebagai penutup, beliau menyebutkan empat poin tentang kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Jika seorang muslim mengakui hak-hak terhadap kedua orang tuanya dan melaksanakannya dengan sempurna dalam rangka mentaati Allah yang Maha Tinggi dan melaksanakan wasiatnya, maka di samping itu ia pun berkewajiban memuliakan kedua orang tuanya dengan adab-adab berikut. Yang pertama, mematuhi setiap yang diperintahkan atau dilarang oleh keduanya dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak menyelisihi syariatnya. Kalau orang tua kita suruh kita misalnya tidak sholat, buka aurat, apalah, berpacaran atau buat hal maksiat, jangan dipatuhi. Karena tidak boleh mentaati makhluk dengan bermaksiat terhadap Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kekal dalam surah Luqman ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Kalau perbuatan maksiat kepada Allah, enggak boleh. Jangan kalian patuhi kata Allah dan pergauli mereka di dunia dengan cara baik. Walaupun orang tua kalian kafir, tetap berbuat baik sama mereka selama bukan maksiat. Juga sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor 1840 di mana Rasulullah SAW bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan yang ditujukan kepada makhluk itu hanya boleh kalau dalam hal kebaikan atau hal-hal yang Allah perintahkan. Juga sabda Nabi SAW dalam riwayat Tabarani dalam kitab Al-Kabir jilid 18 nomor 170, Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk atau bagi makhluk dalam kemaksiatan terhadap khaliq atau sang pencipta. Yang kedua, selain kita mematuhi setiap perintah mereka, kecuali yang bawa maksiat yang tidak boleh, memuliakan dan mengagungkan keduanya, bersikap santun. Bagaimana sih memuliakan dan mengagungkan? Di situ ada titik koma. Itu kalau dalam tulisan bahasa Indonesia pun berarti berhubungan dengan penjelasan kalimat yang sebelumnya. Apa sih yang dimaksud memuliakan dan mengagungkan keduanya? Pertama, bersikap santun terhadap keduanya. Santun itu tutur katanya baik, merendah. Yang kedua, menghormati keduanya dengan perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, tidak menghardik keduanya dan tidak mengangkat suara terhadap mereka. Jika berjalan bersama, maka mereka tidak berjalan di depan mereka. Jadi termasuk penghargaan itu, tidak mendahului langkah orang tua atau kaki orang tua. Tidak lebih mengutamakan istri dan anak daripada keduanya. Ini kalau anak laki-laki, karena dia wajib berbakti pada orang tuanya walaupun sudah punya istrinya. Ya, hati-hati yang masih bujang-bujang ini. Ya. Yang kena cinta sama istri akhirnya durhaka sama orang tua. Istrinya enggak mau cemberut gara-gara dia ibunya minta tolong lalu dia dahulukan ridho istrinya. Enggak ya akhi, ridho ibu. Sampai sebagian ulama mengatakan termasuk durhaka seorang anak laki-laki kalau dia mau naik mobil, dia biarkan istrinya duduk di depan bersama dia lalu ibunya duduk di belakang. Kecuali ibunya yang minta, itu termasuk durhaka. Kata para ulama, melangkahi langkah mereka tidak boleh kecuali mereka lagi sakit kita perlu. Usahakan langkah kita di belakangnya, selalu merendah, begitu perintah agama kita. Kecuali mereka minta tolong jalan di sebelah kita, kita ngobrol baru. Kalau enggak, para sahabat ridwanullah alaihim paling seperti itu. Kalau mereka jalan, kalau orang tuanya jalan, mereka di belakang orang tuanya, siap khidmah. Bantu apapun, disuruh ini, disuruh itu, semua dijalankan oleh mereka. Tidak memanggil mereka dengan nama mereka, tapi dengan panggilan ayah, ibu. Ya. Ada juga sebagian suku mungkin punya tradisi ya, memanggil-manggil nama. Ya. Serta tidak bepergian kecuali dengan izin dan kerelaan mereka. Yang ketiga, berbuat baik terhadap keduanya dengan segala sesuatu yang mampu dilakukan seperti memberi makanan, pakaian, mengobati, dan mencegah mara bahaya, serta mempertaruhkan jiwa untuk melindungi mereka. Saya sudah pernah kasih contoh, teman-teman terima gaji di Jakarta, tidak ada salahnya kirim sabun ke kampung tuh, kirim sampo, kirim handuk setiap berapa waktu sekali. Oh, saya sudah pernah kirim handuk Ustaz, tapi 10 tahun yang lalu. Udah rusak tuh handuk. Saya pernah kirim mukena, tapi 15 tahun yang lalu. Sudah tidak ada mukenahnya itu. Setiap 6 bulan sekali perbaharui. Berikan sejadah, dipakai sholat, kirimkan Al-Quran dengan tulisan yang besar, kirimkan minyak wangi yang mereka suka, gitu kan. Datang ke kampung, perbaiki rumahnya semampu kita, tanamkan kegembiraan, ajak tinggal bersama-sama di Jakarta kalau punya kemampuan. Itu semua bentuk bakti kepada orang tua. Yang keempat, yang terakhir, menyambung hubungan silaturahim yang tidak ada hubungan rahim kecuali melalui mereka berdua, mendoakan dan memohonkan ampun bagi keduanya serta melaksanakan janji keduanya dan menghormati teman-teman mereka. Tentu kalau orang tua kita pun dalam keadaan buruk teman-teman sekalian, yang kita lakukan doakan kebaikan. Doakan agar dapat hidayah, dapat petunjuk. Jangan malah kita doakan kebinasaan, ya, karena ini berbahaya. Doa yang kita ucapkan yang buruk bisa berefek kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang mendoakan saudaranya muslim, ini puncaknya juga orang tua tentunya, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, dan engkau akan dapat yang sama, engkau akan dapat yang sama. Allahu a'lam. Baik, sampai sini teman-teman sekalian, semoga majelis kita diberkahi olehnya, ketambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali semua diterima dengan kemakmurannya sampai menjelang ajal datang nanti. Dan semoga seluruh yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang lagi menghadapi masalah diselesaikan permasalahannya, dan juga yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang masih terhimpit dari sisi rezekinya dimudahkan oleh Sang Pencipta Allah, baik harta, pasangan hidup, keturunan, dan apa saja yang dibutuhkan selama di dunia, dan semoga digunakan dalam ketaatan kepada Sang Pencipta Allah.